bisa sedih. Katakan padanya aku pergi membawa derita sendiri. Rayuan suara hati hamba mengukir kenangan penuh duka di dalam hati ini. Bertanya dosakah aku kepadanya. Pergi dengan harapan mencari teman seiring jalan. Ku nanti saat gembira bila kan tercapai tujuan. Lampai yang terapi ku berikan tandanya. Dua insan yang lama janganlah dikenang. Anggaplah bisikan kelana. Ku pergi dengan harapan mencari teman seiring jalan. Ku nanti saat gembira bila kan tercapai tujuan. Lampai yang terakhir ku berikan dua insan yang lama janganlah dikenang. Anggaplah bisikan kelana.